Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya sekarang pada pembahasan yang berikutnya sesudah kemarin pembahasan tentang at-ta'ajjub. Kemudian yang berikutnya ini insyaallah pembahasan tentang at-tafdhilu, tentang tafdhil atau ism tafdhil. Jadi tafdhil ya, secara makna bahasa ya, makna tafdhil itu untuk melebihkan atau mengutamakan. Itu makna secara bahasa tafdhilun ya. Bentuk masdar ya. Lafaz ini bentuk masdar ya. Faddala yufaddilu tafdhilun ya. Ini melebihkan atau mengutamakan ya. Ya, dalam bahasa Arab nanti ada satu bentuk ism ya, bentuk ism yang dibentuk mengikuti wazan tertentu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu mempunyai sifat yang lebih dari yang lainnya. Dijelaskan di sini, tastamilul arabiyatu litafdhili isman. Bahasa Arab itu menggunakan sebuah isim ya, menggunakan isim untuk tafdhil. Untuk tafdhil. Yusabu ala wazni af'alu, yang dibentuk mengikuti wazan af'alu. Dalam bahasa Arab digunakan suatu isim untuk menyatakan tafdhil ya, yang dibentuk mengikuti wazan af'alu ya. Dan ini perhatikan lafaz ini tidak tanwin huruf akhirnya ya. Af'alu ini ism, bukan fi'al, tapi ism. Ya, tadi dinyatakan isman, ya, menggunakan ism. Ya, wazannya af'alu. Untuk apa? Lidjalalati ala anna syai'aini ishtaraka fi sifatin mu'ayyanatin. Wazada ahaduhuma ala al-akhari fiha. Untuk menunjukkan pada... untuk menunjukkan bahwa dua hal ya, syai'ain, dua hal itu berserikat ya, bersama-sama ya, dalam satu sifat tertentu atau mempunyai sifat tertentu yang sama, dan salah satu dari keduanya itu melebihi dari yang lainnya pada sifat tersebut. Ini anna syai'ain ishtaraka fi sifatin muayyanatin, dua hal itu bersama ya, atau berserikat ya, dalam sifat tertentu. Maksudnya dua hal itu mempunyai sifat yang sama ya, mempunyai kedua-duanya mempunyai sifat yang sama, tetapi wazada ahaduhuma alal akhari fiha, salah satu darinya, salah satu dari dua hal itu sifatnya melebihi dari yang lainnya. Ini fungsi dari ism tafdhil ini. Jadi kedua-duanya punya sifat yang sama, hanya saja salah satunya itu melebihi dari yang lainnya. Bukan berarti yang satunya tidak mempunyai sifat tersebut, tetapi yang satu tetap mempunyai sifat tersebut, tetapi yang satunya itu melebihi dari yang lainnya. Ini misalkan ada sifat ya, kabirun, besar. Ada dua apa binatang misalkan sebagai contoh ya. Ada dua binatang, dua hewan, keduanya sama-sama besar. Misalnya yang satu gajah, yang satu sapi. Relatif ya, keduanya sama-sama besar. Tetapi yang satu sifat besarnya melebihi yang satunya. Gajah lebih besar dari sapi. Ya. Dan dua-duanya tadi secara asal kedua-duanya sifatnya besar. Sapi itu binatangnya besar, gajah juga. Tapi yang satu melebihi yang dari yang lain. Jadi ibaratnya seperti ini, gambarannya seperti ini. Bukan berarti kemudian sapi itu kecil, tetap sapi itu binatang yang besar. Hanya saja gajah itu lebih besar dari sapi. Itu ya gambarannya, itu seperti itu. Ini nanti yang semacam ini disebut dengan ism tafdil. Jadi yang satu melebihi sifat, sifatnya melebihi dari yang lainnya. Baik. Wasmu tafdili yushtaqtu binafis surubi, dan ism tafdil tersebut yushtaqtu dibentuk di nafsis syuruti dengan syarat-syarat ya, yang ada ya, allati tushtaqu biha sighatu ta'ajjubi as-sabiqatu, yang syarat-syarat tersebut itu disyaratkan pada bentuk ta'ajjub yang sebelumnya. Syarat-syarat yang bentuk ta'ajjub itu dibentuk darinya. Ya, maknanya bahwasanya ism tafdil ini dibentuk sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada pembentukan sirah ta'ajjub yang sebelumnya. Jadi sama syarat-syaratnya, suatu kata bisa dibentuk menjadi ism tafdil ketika memenuhi syarat-syarat sebagaimana syarat-syarat yang ada pada pembentukan sirah ta'ajjub. Sehingga kalau kata-kata itu tidak memenuhi syarat, maka ya tidak bisa lafaz-lafaz tersebut di atau kata-kata tersebut dibentuk menjadi ism tafdil ya, yang mengikuti wazan af'alu ini. Sehingga nanti akan butuh kata bantuan sebagaimana pada sirah ta'ajjub kemarin ya. Ini. Awalan yang pertama di sini disebutkan secara ringkas ya, karena kemarin sudah disebutkan rinciannya, syarat-syaratnya. Fahuwa la yustaqu min al-fi'li ghairi sulasi. Ism tafdil tidak dibentuk dari fi'il selain sulasi. Jadi, ism tafdil ini hanya dibentuk dari fi'il sulasi saja, fi'il sulasi mujarrad itu saja. Adapun selain dari sulasi tidak bisa dibentuk menjadi ism tafdil. Tidak bisa mengikuti wazan af'alu. Wa qad urida syududan, dan sungguh telah disebutkan secara syadz ya, tidak mengikuti kaidah ya, yang ini sama'i ya, sifatnya sama'i. Ya, mendengarkan kemudian dihafal dan tidak dikiaskan pada yang lain. Qauluhum, ucapan mereka, ucapan orang Arab, yakni huwa a'ta minka. Huwa a'ta minka. Dia lebih pemberi apa lebih ya, mungkin maksudnya lebih dermawan darimu, lebih memberi darimu. Nah, di sini disebutkan bentuk ism tafdil a'ta dalam kalimat ini. Ini berasal min a'ta, dari fi'il a'ta. Ya, di sana pada bentuk fi'il ada fi'il a'ta ya, ini mengikuti wazan af'ala, fi'il ya af'ala ya, artinya apa? Dengan menambahkan hamzah di awalnya berarti dia sulasi mazid, bukan sulasi yang mujarrad ya. Menurut kaidah sebenarnya tidak bisa dibentuk menjadi ism tafdil, tetapi ternyata di sini ada bentuk tafdilnya yaitu apa ya. Dan ini syar ya, menyelisihi atau keluar dari kaidah, dan yang demikian itu sama'i ya, didapatkan dari mendengar ucapan orang Arab, ya, dan tadi tidak bisa dikiaskan pada yang lain. Contoh yang berikutnya, huwa aula minka lil ma'rufi, dia lebih berhak darimu dalam kebaikan, dalam perkara yang ma'ruf. Aula, ini bentuk isim tafdil dalam kalimat ini, berasal min aula, berasal dari fi'il aula. Ya, bagaimana tadi fi'il aula ini mengikuti wazan af'ala, ya. Kemudian dari fi'il ini pula dimazid, dibentuk menjadi isim tafdil, ya, aula, ya. Karena wazan isim tafdil kan af'alu, ya. Ya, dalam hal ini ya hampir sama dengan fi'il af'ala tersebut. Ya, adapun pada kedua fi'il ini, a'fa dan aula, karena huruf akhirnya alif, ya, yang tampak secara zahir sama antara bentuk fi'il dengan bentuk isim tafdil. Ya, tetapi hakikinya berbeda. Kalau fi'il sebenarnya huruf akhirnya kan fathah, ya. Ini. Tapi kalau isim tafdil tadi itu huruf akhirnya dhammah, bagaimana pada wazan. Ya, tetapi karena huruf akhir itu alif, alif tidak menerima harakat, maka yang nampak sama, ya, a'ta itu isim tafdil dan a'ta itu fi'il madhi. Aula juga demikian. Ini syadz, jadi tidak sesuai kaidah, dan yang demikian jumlahnya sedikit, ya, sangat-sangat sedikit, ya, seperti ini. Jadi yang bisa dibentuk menjadi isim tafdil hanya fi'il sulasi. Wala yustaqu minal mabniyyi lil majhuli. Syarat yang berikutnya, isim tafdil tidak dibentuk dari fi'il bentuk majhul. Ya, tidak dibentuk dari fi'il yang bentuk majhul. Waqad wurida anhum syuzuzan, dan sungguh disebutkan dari mereka, dari orang Arab, secara syadz, ya, tidak mengikuti kaidah ini. Contoh yakni, hadzal kitabu akhsaru min dzaka, kitab ini lebih ringkas dari itu. Ya, isim tafdil yang digunakan akhsaru, ini isim tafdil akhsaru, ya, sesuai wazannya af'alu. Nah, akhsaru ini dibentuk dari min uhtusira, dibentuk dari fi'il uhtusira, itu dibaca uhtusira. Nah, uhtusira ini bentuk fi'il majhul, ya, fi'il yang bentuk majhul, uhtusira, ya, uhtusira. Ya, kalau maklumnya ihtasara, ya, dibuka kembali, ya, pembahasan fi'il mazid ihtasara. Kemudian di situ perhatikan uhtu sira, sotnya di kasrah menunjukkan itu di menunjukkan itu bentuk yang majhul, ya, uhtu sira, sehingga dibaca uhtu sira. Kalau yang maklum ihtasara. Ya, jadi uhtu sira diringkas, ya. Nah, dari ini kemudian dibentuk isim tafdil menjadi akhsaru. Ini syadz, ya, menyelisihi kaidah. Ya, dan contoh berikutnya dulu, ya, udna wal audu ahmadu. Kami kembali. Wal audu ahmadu, dan aud, ya, kembalinya kami itu ahmadu, lebih mulia. Di sini disebutkan bentuk isim tafdil yakni ahmadu. Nah, dalam kalimat ini ahmadu itu berasal dari fi'il yang bentuk majhul, yakni min yuhmadul audu, dari fi'il yuhmadu, ya, yuhmadul audu, kembali, kembalinya kami itu yuhmadu, dipuji. Ya, ini berasal dari yuhmadu, fi'il yang bentuk majhul. Ya, kemudian dari ini dibentuk isim tafdil, dari yuhmadu dibentuk menjadi tafdil ahmadu. Ini syadz, dan yang seperti ini sama'i, didapatkan dari sama'i, dari mendengarkan ucapan orang Arab, dan tidak bisa dikiaskan pada yang lain. ya hanya ini, atau ya hanya apa yang didapatkan dari mendengar ucapan orang Arab. Ya, kalau mereka mengucapkan seperti ini, ya, maka itu diterima. Dan tadi ini sesuatu yang syadz. Ya. Tapi kalau mereka tidak mengucapkan sesuatu, ya berarti tidak kemudian dijadikan khiyaz untuk yang lain. Ini ya. Jadi ini syarat yang disebutkan kemarin ya, pada surah Ta'ajjub juga berlaku di sini pada isim tafdhil. Contoh ataupun alaikum syarat yang berikutnya sanian atau bisalisan. Jadi yang mabni lil majhul tadi syarat yang kedua ya maksudnya. Kemudian yang ketiga karena di sini angkanya salisan ketiga. Summa la yushtaqqu minal jamidi. Kemudian isim tafdhil itu tidak dibentuk dari fi'il jamid. Yakni seperti apa? Laisa ya, kemarin apa? Laisa, ni'ma, bi'sa. Ya, ini fi'il jamid. Ya, jadi isim tafdhil tidak dibentuk dari fi'il jamid itu. Wala minan naqisi, dan tidak pula dari fi'il naqis. Apa yang dimaksud fi'il naqis? Seperti apa contohnya? Kana, sara, ya, kana dan saudara-saudaranya. Ini fi'il naqis, ya, tidak dibentuk menjadi isim tafdhil. Wala mimma la yaqbalu tafadula, dan tidak pula dari kata-kata yang tidak menerima tafadul, tidak menerima makna ya, tafadul, sesuatu yang melebihi dari yang lain, sifatnya melebihi dari sifat yang lainnya. Ya, seperti kemarin contoh fi'ilnya mata, fania, ghariqa, ini ya, ini yang tidak menerima tafadul. Kemudian wala mimma al-wasfu minhu ala af'ala alladhi mu'annasuhu fa'la'u, dan tidak pula isim tafdhil itu ya, dibentuk dari sifat yang mengikuti wazan af'alu, sifat dari fi'il itu mengikuti wazan af'alu yang mu'annasnya fa'la'u, yakni sifat-sifat yang terkait dengan laun atau alwan, yaitu terkait dengan warna dan terkait dengan aib, sesuatu yang celaan atau semisalnya. Jadi ini sifat af'alu, kemudian mu'arrafnya fa'la'u, ini merupakan bentuk sifat, sifat musyabbaha yang kemarin juga sudah disebutkan pada pelajaran terdahulu. Jadi kalau ada fi'al, ada suatu fi'al yang bentuk sifatnya itu mengikuti wazan af'alu atau fa'la'u, maka fi'il tersebut tidak bisa dibentuk menjadi tafdhil. Ya. Dan sifat ini atau fi'il yang mempunyai sifat ini ya, terkait dengan warna ya, misalnya hamira, ini fi'ilnya, kemudian dibentuk sifat menjadi ahmaru, ya. Kemudian mu'anasnya hamra'u. Nah dari ini fi'il ini kemudian apa? Tidak bisa dibentuk menjadi tafdhil mengikuti wazan af'alu. Ya, tidak bisa dibentuk menjadi ahmaru yang bermakna tafdhil. Ya, ahmaru yang bermakna tafdhil. Itu tidak bisa. Ya. Nah, di sini perhatikan lafaznya sama ya, ahmaru yang sifat dari hamira tadi dengan ahmaru yang bentuk tafdhil. Lafaznya sama. Wazannya sama, tetapi berbeda keadaan atau berbeda fungsinya. Ya, kalau af'alu yang mempunyai bentuk mu'annas fa'la'u, contohnya ahmaru, hamra'u, ini sifat, sifat musyabbaha. Ya, dari fi'il tersebut, dari fi'il hamira, ini sifat musyabbaha. Ya. Adapun af'alu seandainya itu dibentuk pada lafadznya menjadi af'alu yang bentuk isim tafdhil, Maka ini ism tafdil. Atau pada, kalau ini kan tadi tidak bisa ya, karena ini sifat itu. Mungkin nanti contoh lainnya ahsanu, ya, lebih bagus, lebih baik. Ini ism tafdil. Jadi wazannya sama, tetapi berbeda. Yang satu itu sifat, yang satu adalah ism tafdil, sifat musyabbahah. Yang satu adalah ism tafdil. Ya. Tentunya apa? Perhatikan siyaqul kalam, maknanya, makna dari bentuk tersebut. Ini menunjukkan makna sifat, ataukah ini menunjukkan makna ism tafdil? Ketika menjumpai satu bentuk kata, bentuk ism yang semacam ini. Kalau kata itu menunjukkan warna atau aib atau yang semisalnya, maka berarti itu bentuk sifat, sifat musyabbah. Ya, dan mu'annasnya adalah fa'la'u. Tetapi kalau bentuk af'alu itu menunjukkan tadi satu sifat yang melebihi dari yang lainnya pada sifat yang sama, maka berarti itu bentuk ism tafdil. Ya. Ini. Dan yang demikian banyak, tidak hanya pada lafaz ini saja antara sifat dengan ism tafdil, ya, tapi pada bentuk yang lain juga ada yang semacam ini. Jadi bentuknya sama, lafaznya sama, ya, tetapi maknanya itu berbeda. Ya, sesuaikan dengan siyaqul kalam, konteksnya, ya, seperti itu. Ini ya. Ini syarat yang berikutnya disebutkan berurutan ya. Ism tafdil tidak dibentuk dari fi'il jamid. Ism tafdil tidak dibentuk dari fi'il naqid, kana dan saudaranya. Ism tafdil tidak dibentuk dari fi'il yang tidak menerima tafadul, seperti mata, fania dan seterusnya. Kemudian ism tafdil tidak dibentuk dari sifat fi'il tersebut yang sifatnya itu mengikuti wazan af'alu yang mu'annasnya adalah fa'la'u. Ini bagaimana disebutkan kemarin dalam silah ta'ajub, syarat-syaratnya seperti ini. Nah, nanti ketika fi'il itu memenuhi syarat-syarat ini semuanya, maka dari fi'il tersebut bisa dibentuk menjadi ism tafdil mengikuti wazan af'alu. Contoh tadi fi'il hasuna. Contohnya hasuna. Ya. Hasuna. Memenuhi syarat atau tidak? Ini apa? Sulasi. Syaratnya terpenuhi, sulasi. Kemudian syarat berikutnya apa? Ini bentuk yang maklum, bukan majhul. Berarti ini memenuhi syarat yang berikutnya, bentuk yang maklum. Kemudian bukan jamid. Ya, hasuna itu bukan jamid, dia bisa ditasrif, bisa diubah, ada mudhari' dan amarnya, hasuna, yahsunu, uhsun, ya, berarti bukan jamid, memenuhi syarat. Kemudian bukan naqis, ya, bukan kana ataupun bukan saudara dari kana, memenuhi syarat. Kemudian apa? Dia bisa menerima tafadul, menunjukkan sifat yang lebih dari yang lain. Mungkin ada dua benda, ya, dua hal, yang satu, dua-duanya sama-sama bagus, tapi yang satu lebih bagus dari yang satunya. Berarti ini bisa, ya, hasuna ya, yang satu lebih bagus dari yang lainnya. Ini bisa menerima tafadul. Ya, hasuna kan artinya bagus ya. Ini bagus, baik gitu, kira-kira itu. Kemudian ini bukan pula sifat yang bukan pula fi'il yang sifatnya mengikuti wazan af'alu. Ya. Hasuna dia mempunyai sifat yakni hasanun, sifatnya atau sifat musyabbahnya, sifat musyabbah itu setara dengan isim fa'il, hanya saja berbeda bentuknya ya. Ini. Jadi sifat dari hasuna itu hasanun, berarti apa? Dia tidak mengikuti wazan af'alu yang mu'arrafnya fa'la'u tadi. Berarti ini memenuhi syarat, semua syarat terpenuhi pada hasuna untuk dibentuk menjadi ism tafdil sehingga dari ini dibentuk menjadi ism tafdil mengikuti wazan af'alu menjadi ahsanu. Ini ya. Baik. Kemudian ada satu tambahan di sini. Wa minal af'ali allati la tastawfi asyurut as-sabiqata, dan dari fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi, tidak menyempurnakan syarat-syarat yang sebelumnya. Bagaimana ketika dikehendaki untuk tahdil, maka nutabbiqu, ya, nutabbiqu ma tabbaqnahu ma'at ta'ajjubi. Bahasanya kita terapkan apa yang kita terapkan pada ta'ajjub. Secara umum sama. Yakni ketika ada fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat, kemudian hendak diungkapkan dengan tafdil, hendak dinyatakan dengan tafdil, ya, maka diterapkan cara sebagaimana yang diterapkan pada ta'ajjub. Yakni ya, secara prinsipnya atau keumumannya apa, dengan mendatangkan fi'il lain yang memenuhi syarat dengan adanya fi'il bantuan atau isim tafdil bantuan dari fi'il yang memenuhi syarat, ya, ini. Kemudian sesuaikan dengan keadaannya masing-masing, ada yang kemudian didatangkan masdar, ya, ada beberapa hal kemarin ya seperti itu. Jadi datangkan dengan fi'il bantuan, kemudian datangkan masdar sesudahnya atau yang sesuai dengan itu. Bagaimana kemarin dijelaskan dalam ta'ajjub. Ini caranya. Ya, karena kalau dibuat dengan bentuk tafdil mengikuti wazan af'alu, ya, itu tidak memungkinkan pada fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat. Ya. Misalnya kalau tadi hasuna ya, sehingga memenuhi syarat, maka dia bisa dibentuk tafdil menjadi ahsanu. Tapi kalau dari hasuna ini ditambahkan huruf hamzah di awalnya, fi'ilnya menjadi ahsana, ya, mubarainya yuhsinu, ya, kemudian bentuk masdarnya ihsanun, ya. Ini kan tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena ini bukan sulati, ya, bukan sulati, sehingga dia tidak bisa dibentuk tafdil yang mengikuti wazan af'alu. Maka ketika nanti hendak diungkapkan tafdil dari fi'il ahsana ini, ya, dengan mendatangkan fi'il bantuan atau isim tafdil bantuan dari fi'il yang memenuhi syarat. Ya. Keterangan yang berikutnya, annal masdar huna ada sesuatu yang hilang ini. Bahwasanya masdar di sini, jadi ketika tadi didatangkan isim atau bentuk tafdil dari fi'il yang memenuhi syarat sebagai bantuan tadi, kemudian sesudah itu didatangkan masdar, ya, sesudah adanya fi'il bantuan tadi, kemudian didatangkan masdar dari fi'il yang tidak memenuhi syarat, maka masdar tersebut, masdar yang sesudah fi'il bantuan tadi, ya, ini yunsabu ba'da ba'da af'ala at-tafdili. Jadi masdar tersebut dinasabkan, ya, sesudah af'alu, ya, bentuk tafdil, ya, sesudah af'alu yang merupakan bentuk tafdil. Wa anta ta'lamu anna nuhata yu'ribunahu tamyizan. Dan engkau mengetahui bahwasanya ahli nahwu, para ahli nahwu meng-i'rabnya sebagai tamyiz. Jadi menyebutnya sebagai tamyiz. Contoh dari fi'il amila, beramal. Ini kemudian hendak dibuat tafdil dari fi'il ini. Kira-kira bisa atau tidak? Memenuhi syarat atau tidak? Ini sulasi, kemudian ma'lum, ya, kemudian bukan jamid, bukan naqis. Apakah menerima tafadul? Ini tidak menunjukkan sifat amila. Di sini tidak menerima tafadul, sehingga tidak memenuhi syarat yang ini. Ya. Sehingga ketika hendak dibentuk tafdil dari fi'il ini, maka didatangkan kata yang lain yang memenuhi syarat. Ya. Dari fi'il yang lain yang memenuhi syarat, kemudian dibentuk fi'il yang memenuhi syarat itu dibentuk tafdil, kemudian baru fi'il ini didatangkan bentuk masdarnya. Amila masdarnya amalun, ya. Kemudian dibentuk menjadi, ya, ini fi'il bantuannya yang dibentuk isim tafdil, ya, menjadi ahsanu. Kemudian datangkan masdarnya tadi menjadi, ya, amalan. Ya. Nah, amalan ini masdar yang didatangkan sesudah isim tafdil amalu ini. Ini di nasab, ya. Yakni diberi harakat fathah pada huruf akhirnya sesudah afalu tafdil, ya. Sesudah isim tafdil yang mengikuti wazan afalu ini. Dan masdar yang dinasab ini oleh ahli nahwu atau dalam pembahasan nahwu nanti, ini disebut sebagai tamyiz. Ini tamyizun. Ya, ini maksud dari keterangan yang akhir ini tadi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Contoh yang lain. Waman asdaqu minallahi qila, asdaqu qila atau haditha dalam ayat ini, ya. Bisa menggunakan qila atau haditha. Ini asdaqu, ini bentuk tahdilnya asdaqu, ya. Kemudian didatangkan masdar dari fi'il yang tidak memenuhi syarat, yakni dari fi'il qala atau hadasa, haddasa, haddasa. Itu tidak memenuhi syarat untuk dibentuk tafdil langsung, ya, mengikuti wazan af'alu. Maka didatangkan bentuk tafdil yang lain dari fi'il yang memenuhi syarat, yaitu asdaku dari fi'il sodaka, sodaka yasduku. Ini memenuhi syarat. Kemudian didatangkan ini asdaku. Kemudian dari qala atau haddaka datangkan masdarnya dan mansub, ya, dengan fathah yang disebut dengan tamyiz tadi, menjadi asdaqu qila atau asdaqu haditha atau yang semisalnya. Tetapi kalau fi'il itu memenuhi syarat, ya langsung dibentuk menjadi bentuk af'alu tadi. Misalnya tadi hasuna langsung ahsanu, ya. Dari sodaka langsung ke asdaqu. Dari ini dulu, ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjutkan. Keterangan yang berikutnya. Hunaka salatu siyahin fi af'ala at-tahdili. Di sana ada tiga bentuk pada af'alu untuk tafdil ini, ada tiga bentuk pada tafdil, yakni af'alu. Ishtaharat bihadfil hamzati, yang dikenal, yang terkenal, maksudnya masyhur dalam penggunaan itu dengan membuang hamzahnya. Bagaimana tadi dinyatakan ya, tafdil itu kan wazannya af'alu. Ya, maka secara umum semua bentuk isim tafdil itu ya harus mengikuti wazan ini af'alu. Tetapi di sana ada tiga bentuk af'alu tafdil ini yang dikenal, diketahui dengan apa? Dengan menghilangkan hamzah di awal. Asalnya sesuai wazan af'alu, tetapi kemudian dalam penggunaan yang masyhur, yang sering, atau bahkan itu yang memang demikian lazimnya, itu hamzahnya dihilangkan. Wahia, yakni pada isim tafdil khairun, kemudian syarrun, dan hakbun. Ini tiga bentuk tafdil yang hamzahnya di awal itu dihilangkan. Dan yang nampak pada lafaz ini ketika hamzah dihilangkan, dia menjadi tanwin. Khairun, syarrun, habbun. Ya. Adapun bentuk tafdil af'alu ini kan tidak bertanwin. Ya. Jadi khairun itu asalnya apa? Ah, yaru. Syarrun asalnya asyarru, karena hurufnya sama ya, maka yang sama diidghamkan menjadi asyarru atau asyraru. Asyraru, kemudian ra-nya sama, diidghamkan menjadi asyarru. Habbun, ahabbu. Ini asalnya demikian. Ahyaru, asyarru, ahabbu, sesuai dengan wazannya af'alu. Tapi kemudian hamzahnya dihilangkan dan tadi huruf akhirnya menjadi tanwin, menjadi khairun, syarrun, habbun. Dan ini yang banyak digunakan ya. Lebih banyak digunakan dengan menghilangkan hamzah ini. Fanaqulu, fataqulu, sehingga kau katakan misalnya, contoh dalam kalimat, huwa khairun min fulanin, dia lebih baik dari fulan. Huwa, wahuwa syarrun minhu, dan dia lebih jelek dari dia, dari fulan. Wahuwa habbun minhu, dan dia lebih tercintai daripada fulan, daripada dia. Ini bentuk isim tafdil yang dihilangkan hamzahnya pada tiga kata ini. Dan yang demikian sekali lagi adalah sama'i, karena mendengar dari ucapan orang Arab demikian ya, dan tidak bisa dikiaskan, tidak bisa diterapkan pada yang lainnya. Misalkan tadi ahsanu ya, kemudian diterapkan itu menjadi apa, hasnul misalkan, tidak bisa. Dari asbaku kemudian menjadi sadaqun juga tidak bisa. Tidak bisa yang semacam itu. Ini tidak kiasi. Jadi sama'i, mendengarkan dari ucapan orang Arab, demikian yang didapatkan, maka diterapkan untuk tiga kata ini. Kemudian yang berikutnya, idza kana fi'lu ajwafa, jika fi'l tersebut itu ajwaf. Jika fi'il tersebut itu ajwaf, yakni ain kalimahnya berupa huruf illah. Ainuhu alifun, yang ain kalimahnya itu alif. Maqlubatun an wawin aw ya'in, alif yang merupakan perubahan, merupakan ganti dari huruf ya atau huruf wawu, dari wawu atau ya. Jadi fi'il ajwaf yang ain kalimahnya itu alif, dan alif itu merupakan ganti dari wawu atau dari ya. Maka ketika dibentuk tafdil bagaimana? Fa inna hadhihi al-alifu turaddu ila asliha. Maka alif ini dikembalikan ke asalnya. Fit tafdili dalam tafdil ya. Fataqulu sehingga kau katakan huwa aqwalu minka. Dia lebih berkata darimu, lebih ya. Jadi tinggal disesuaikan ya, aqwalu dari qala. Qala ini alifnya asalnya adalah wawu, qawala. Ketika dibentuk tafdil, ini meluruskan yang tadi. Yang kita di sini ketika dibentuk tafdil, dia menjadi aqwalu. Jadi alifnya kembalikan ke aslinya yaitu wawu, aqwalu. Kemudian hadzal mithlu asyaru min ghairihi. Contoh ini lebih mudah dari yang lainnya. Asyaru dari fi'il sara. Sara asalnya adalah sayara. Sara ini asalnya adalah huruf ya, yaitu sayara. Nah, ketika dibentuk tafdil, alifnya dikembalikan ke aslinya yaitu ya. Ya. Menjadi asyaru. Ini. Itu ya. Jadi ketika dijumpai fi'il yang ajwaf, nanti dibentuk tafdil, maka alif pada fi'il tersebut dikembalikan ke aslinya yaitu wawu atau ya. Ini dari sisi lafaznya ya. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Kemudian yang berikutnya, ini yang dibahas tadi yang dijelaskan adalah bentuk isim tafdil yang mengikuti wazan af'alu dan syarat-syarat fi'il yang bisa dibentuk wazan af'alu tersebut untuk tafdil. Kemudian tentang penggunaannya, kapan atau bagaimana isim tafdil itu digunakan, ini dibahas pada pembahasan berikutnya ini. Kita tambah sedikit ya. Isti'amalu af'alit tafdili, penggunaan af'alu tafdil ya, penggunaan af'alu untuk tafdil. Lismit tafdili isti'amalatun arba'atun. Isim tafdil itu mempunyai empat penggunaan, empat bentuk, empat macam penggunaan. Na'ruduha ala nahwi tali, yang kita jelaskan, kita paparkan kepada cara pada penjelasan berikut ini. Jadi ada empat macam bentuk penggunaan dalam kalimat untuk af'alu bentuk tafdil ini. Awalan yang pertama, ayyakuna nakiratan ghaira mudhafin. Isim tafdil itu nakirah dan ghairu mudhaf, tidak diidhofahkan, tidak sebagai mudhaf. Keadaan isim tafdil itu nakirah dan tidak menjadi mudhaf. Wa ba'dahu harful jarri min. Dan sesudah isim tafdil itu adalah huruf jar, yakni min. Ini penggunaan yang pertama, demikian keadaannya. Mithlu, contoh. Kaidahnya demikian, perhatikan contoh-contoh ini. Zaidun afdalu min ghairihi. Isim tafdilnya afdalu. Nah, afdalu ini bentuknya nakirah. Afdalu dia nakirah, tidak ada alif lam. Dia nakirah. Dan ghairu mudhaf, tidak menjadi mudhaf. Tidak ada mudhaf ilahnya, tidak diikuti mudhaf ilai. Maka dia ghairu mudhaf. Kemudian apa? Ba'dahu harful jarri min. Sesudah isim tafdil ini adalah huruf jar yaitu min. Afdalu min. Ini keadaan yang pertama seperti ini contohnya. Maka penggunaannya menjadi seperti contoh-contoh ini. Perhatikan, Zaidun afdalu min ghairihi. Zaid lebih utama dari yang lainnya. Fatimatu afdalu min ghairiha. Fatimah lebih utama dari yang lainnya. Az-Zaidani afdalu min ghairihima. Dua orang Zaid, dua orang yang bernama Zaid itu lebih utama dari yang selain keduanya. Al-Fatimatani afdalu min ghairihima. Dua Fatimah, dua perempuan yang bernama Fatimah itu lebih utama dari yang selain keduanya. Az-Zaiduna, orang-orang yang bernama Zaid, para Zaid artinya orang-orang, banyak orang ya, atau beberapa orang yang namanya sama itu Zaid. Az-Zaiduna ya, itu lebih utama dari afdalu min ghairihim, lebih utama dari selain mereka. Al-Fatimatu, Fatimah-Fatimah artinya beberapa perempuan yang bernama Fatimah, banyak ya. Afdalu min ghairihinna, lebih utama dari yang selain mereka. Ini penggunaan isim tafdil pada keadaan pertama. Kemudian perhatikan terkait dengan ya, mufaddal. Al-mufaddal, yakni yang dilebihkan. Dijelaskan di sini, wa fi hadhil halati, pada keadaan ini nulahidu anna ismat tafdili yakunu mufradan mudzakkaran, bahwasanya isim tafdil itu keadaannya, keadaan lafadznya adalah mufrad dan mudzakkar daiman, selalu ya, bentuknya selalu menggunakan lafadz yang mufrad mudzakkar ya. Afdalu, ini bentuk isim tafdil yang digunakan atau yang jenisnya itu mufrad mudzakkar. Dan ini yang digunakan pada keadaan yang pertama, selalu bentuk ini mufrad mudzakkarnya. Ai, yakni apa? Annahu la yutabiqu al-mufaddala, bahwasanya isim tafdil ini tidak menyesuaikan dengan mufaddal. Yang dimaksud mufaddal dalam contoh tadi, Zaidun Fatimatu, Az-Zaidani Al-Fatimatani, Az-Zaiduna Al-Fatimatu, itu mufaddal, yakni isim yang diberi sifat tafdil, isim yang diberi sifat tafdil yang diutamakan ya, itu mufaddal. Mufaddalnya dari contoh-contoh tadi, ada yang mudzakkar, ada yang mu'annas ya, Fatimatu mu'annas, ada yang mufrad, ada yang jama, ada yang mustanna. Keadaan mufaddalnya berbeda-beda. Tetapi bentuk isim tafdilnya sama, yakni selalu bentuk yang mufrad dan mudzakkar, yakni afdalu. Ini pada keadaan yang pertama. Isim tafdil itu nakirah, ghair mudhaf, dan terletak sesudah min. Satu lagi. Keadaan yang kedua, ayyakuna nakiratan mudhafan ila nakiratin. Isim tafdil itu nakirah, diidhafahkan pada nakirah. Isim tafdilnya nakirah, kemudian dia diidhafahkan pada isim yang nakirah. Mislu, contoh, Zaidun afdalu rajulin. Afdalu isim tafdil ini nakirah, diidhafahkan pada nakirah, yaitu rajulin. Afdalu rajulin. Fatimatu afdalu bintin. Afdalu rajulun, lelaki yang paling utama. Afdalu bintin, anak perempuan yang paling utama. Az-Zaidani, dua Zaid. Afdalu rijlaini, yang utama dari dua lelaki yang utama, yang paling utama. Al-Fatimatan, Al-Fatimatani, afdalu bintaini. Dua Fatimah lebih adalah dua putri yang paling utama. Az-Zaiduna afdalu rijalin, Zaid itu, orang-orang yang bernama Zaid itu adalah laki-laki yang paling utama, para lelaki yang paling utama. Al-Fatimatu afdalu banatin, para Fatimah itu adalah putri-putri yang paling utama. Nah, di sini afdalu itu isim tafdil, bentuknya nakirah, diidhofahkan pada isim yang nakirah. Rajulin atau bintin atau rajulaini, bintaini ataupun rijalin banatin, ini nakirah. Bagaimana dalam keadaan ini? Wa fi hadhihi al-halati aydan tulahidu anna isma at-tafdhili yadhullu mufradan mudzakkaran. Dalam keadaan ini juga engkau perhatikan bahwasanya isim tafdhil itu selalu senantiasa mufrad mudzakkar. Yadhullu selalu senantiasa ya mufrad mudzakkar. Afdalu ini bentuk mufrad dan mudzakkar pada isim tafdhil. Ya, daiman terus menerus seperti itu. Ai annahu la yutabiqul mufaddala, yakni bahwasanya isim tafdhil itu tidak sesuai, tidak menyesuaikan dengan mufaddalnya. Ya, tadi mufaddalnya mufrad ataukah mutanna ataukah jamak, isim tafdhilnya tetap mufrad. Mufaddalnya itu mudzakkar ataukah muannas, Fatimatu ataukah Zaidun, ya, maka isim tafdhilnya tetap yang mudzakkar, tetap afdalu. Ini pada keadaan dua demikian. Ghairah annana nulahidu syai'an akhara, selain itu kita juga perhatikan sesuatu yang lain. Huwa annal mudhafa ilaihi, yakni apa? Hal lain yang perlu kita perhatikan di sini, bahwasanya mudhaf ilaihi wa huwa nakiratun, yakni mudhaf ilaih yang nakirah, rajulin atau binten atau yang semisalnya ya, mudhaf ilaih yang bentuknya nakirah itu, yutabiqul mufaddala, itu menyesuaikan dengan mufaddal. Mudhaf ilaihnya ya, itu menyesuaikan dengan mufaddal. Rajulin ya, dalam contoh tadi ya, itu sesuai dengan Zaidun. Bintin sesuai dengan Fatimatu ya. Dari sisi apa? Dari sisi jumlah dan jenisnya. Fa Zaidun mufradun mudzakkarun, Zaidun itu mufrad mudzakkar. Wa rajulin kadzalika, rajulin sebagai mudhaf ilaih ya, itu juga demikian mufrad mudzakkar. Wa Fatimatu mufradatun muannatsat muannatsatun, Fatimah itu mufradah muannatsah, maka bintin mudhaf ilaih dari isim tafdhil itu kadzalika juga demikian ila akhirih dan seterusnya. Az-Zaidani musanna mudzakkar, maka mudhaf ilaihnya riwayat lain ini juga musanna mudzakkar. Al-Fatimatani musanna muannats, mudhaf ilaih yaitu bintaini juga musanna muannats. Az-Zaiduna jamak mudzakkar, mudhaf ilaihnya rijalin, ini jamak mudzakkar. Al-Fatimatu jamak muannats, maka mudhaf ilaih banatin, mudhaf ilaih dari isim tafdhil dari afdalu, ini juga jamak muannats banatin. Ya, ini jadi perhatikan dua hal ini dalam keadaan yang kedua, penggunaan yang kedua pada isim tafdhil ini. Baik. Ini ya. Jadi bedakan masing-masing keadaan ini. Ini baru dua penggunaan, dua keadaan. Masih ada dua penggunaan lagi, tapi insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Kita bahas yang berikutnya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Satu hal ya, tadi disebutkan isim tafdhil itu mufrad mudzakkar. Ya, berarti nanti, dan itu akan tampak ya nanti pada penggunaan yang keempat, isim tafdhil itu bisa dibentuk menjadi musanna dan juga bisa dibentuk menjadi jamak. Demikian pula isim tafdhil itu ada bentuk muannasnya. Ada bentuk untuk yang muannas, untuk yang perempuan. Ya. Karena tadi disebutkan pada dua keadaan ini isim tafdhil itu bentuknya selalu mufrad mudzakkar. Ya, berarti akan ada bentuk musanna dan jamak, dan juga akan ada bentuk musanna muannatsnya, bentuk perempuannya. Dan itu akan tampak bentuk-bentuk itu pada penggunaan yang keempat, terutama penggunaan pada keempat ya, bisa dibaca dulu, diperhatikan. Itu ya. Nanti keterangan insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Kalau aku minggu untuk kekurangannya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.